حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan waja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'du. Ashabal Fudala, ulama anal kurama, para alim, para bapak kiai, panjenenganipun Kiai Sulaihan ingkang sampun paring wejangan-wejangan dateng kula panjenengan, mugi-mugi manfaat lan barokah. Para ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir, ingkang kita takzimi, Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco panitia, konco-konco santri, para bapak, para ibu, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi izinipun Allah malam ini kita dapat berhimpun di majelis yang mulia. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang terletak di tengah-tengah dari tiga bulan barokah yang berurutan, yakni bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah, Sedang bulan Ramadan itu bulannya kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban itu bulan yang kita gunakan untuk menunggu kedatangan bulan Ramadan. Semangat Ramadan diawali dengan semangat Rajab. Kalau bicara tentang bulan Rajab, tentu kita teringat satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kejadiannya menurut banyak riwayat pada malam 27 Rajab tahun ke-11 Ba'dan Nubuwah, 11 tahun pasca Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, 2 tahun sebelum hijrah. Dalam perjalanan suci Isra Mi'raj itu, oleh-oleh utamanya adalah perintah sholat. Saya yakin panjenengan semua sudah tahu, berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa awal mulanya perintah sholat yang dibebankan kepada Rasulullah dan umatnya itu sehari semalam sebanyak 50 kali. Ten hadis sahih lak ngoten nggih. Sampeyan ora tau maca hadis ya wis nyautong nggih ngono. Urusane ku cek cepet. Soale ngapunten kula niki nggih pun munggah ping 3. Makane nggih rodok saya. Gek niki waktune sangat-sangat terbatas. Kranten kula besok jam 6 harus sudah terbang ke Jambi. Jadi awal mulanya sholat yang dibebankan kepada Rasulullah dan umatnya itu sehari semalam 50 kali, betul? Nah, nek ngono kan rapatek ketoro goblokmu. Ning akhirnya diskon, diskon, diskon, korting, korting, korting, dispensasi, dispensasi, dan dispensasi, kari 5 kali sehari semalam. Walaupun tinggal 5 kali, tapi nilai fadilahnya sama dengan 50 kali. Salate mek ping 5 tapi ganjarane padha karo ping 50. Alhamdulillah. Niki enake dadi umat Muhammad. Ibadahe titik tapi ganjarane akeh. Ibadahnya cilik tapi ganjarannya gede. Ini hanya khusus diberikan kepada umat Muhammad. Umat-umat Nabi liyane, ganjaran sing dikekno itu ya seimbang karo ibadahnya. Tapi lek umatnya Kanjeng Nabi mboten. Enak dadi umatnya Kanjeng Nabi ini. Lu ngono ae kadang-kadang sholat yang sehari tinggal 5 kali isek dinyang ngambil wong kem lagi. Wong harusnya yo Mojorejo kecamatan ini, harusnya kan sehari 5 kali, tapi banyak yang dirubah sendiri jadi 5 hari sekali. Kendel ninggal sholat, kadung kumat sholatnya dirangkep-rangkep. Niate tau tak sampai no kae usul li fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai borongan lillahi taala. Padahal sholat niki ibadah sing paling pokok. Kula yakin sing teko ndok kene iki kabeh wis tau sholat. Kualitas sembo, sing jelas kan wis tahu sholat. Mestine para jamaah, penjenengan-penjenengan ki sholate mboten cukup sehari semalam 5 waktu, harusnya sudah 7 waktu. Sholat sehari semalam 5 waktu niku sholate wong Islam anyaran. Sampean wong Islam lawas, sholatnya mboten cukup 5 waktu, harusnya sudah 7 waktu. Napa mawon? Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Wong Mojorejo sholatnya lak sampun 7 waktu to nggih? Pret. Wong nek sholatnya 7 waktu istiqomah, mesti wajahnya cerah, ada nur ilahiyah. Walaupun ireng tapi ono sinare, di sawangku sedep nyenengno. Ora butek-butek kaya raimu. Sepurane tak raek-raekno. Kula omongane kasar, Bu. Nek pengen sing alus ya kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus. Bekecil to demit kono undangan. Nyatane ya ora kapok-kapok ngundang aku. Aku nomo jerejo yang sepeng walu mau peng songo. Ini walu kan saiki. Sama orang belenger sampai aku. Beten. Aku yang belenger. Diaturi ngeten niku ya kadang saya bantah. Loh, tahajud duha niku kan sunnah to. Mung sunnah ku nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggalkan ora apa-apa. Rata-rata kula sampean ku ngremehno sunnah. Padahal sunnah iku sing ganjarane gedhe. Ibadah fardu, ibadah wajib niku sifate mok gugurno kewajiban, padha karo ngisi absen. Cara wong dagang, ibadah fardu, ibadah wajib iku modal. Lebatine, keuntungane, sunah-sunahe. Dadi lek sampeyan nglakoni ibadah kok mok fardune tok. Nglakoni amal kok mok wajibe tok. Iku cara wong dagang ngono ya cuma balik modal, gak ono batine, gak ono keuntungane. Rugi kanggone wong sing cerdas. Kecuali sampeyan pancen oon. Tak baleni, tak baleni. Ora wayahe tepuk tangan, tepuk tangan. Sampeyan ngelakoni ibadah kok cuma wajibe to. Ngelakoni amal kok cuma fardune to. Iku cara wong dagang, cuma balik modal. Gak ono batine, gak ono keuntungane. Ya rugi kanggone wong cerdas. Ene wong sing oon-oon ngene iki yo. Ya wis seneng balik modal. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lek gak dikeki contoh jelas gak paham, wong pancen oon tenan. Sampeyan nglakoni salat fardu maghrib. Sampeyan lakoni jen salat fardu maghrib. Iku sifate yang ngisi absen, gugur kewajibane sampeyan. Wis ora dosa. Oleh ganjaran tak gak, ya oleh, tapi ya cuma sitok. Tapi lek sampeyan ngelakoni salat fardu maghrib mau, sampeyan lakoni bersama sunnahnya, dikerjakan secara berjamaah. Batine akeh, keuntungane akeh, ditikelno 27 derajat. Understand? Yeah. Ngono kok dong remehno sunnah lho. Apa maneh urusan salat? Awas. Penentu masuk surga dan masuk neraka salat. Arek-arek saiki kewendel-kendel ninggal sholat. Waya subuh digawe maraton. Waya duhur nang salon. Waya asar main badminton. Waya maghrib delok sinetron. Waya isya dolenan handphone. Awas no kuburan kowe kena smackdown. benjing do akhirat sing pertama kali diaudit, diperiksa, dihisab iku urusan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba besok pada hari kiamat itu urusan salat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru 'amalihi. Ketika salatnya bagus, sempurna, diterima itu salat dan amal-amal yang lain katut keterima. Alhamdulillah. Salatmu ora sempurna kok melu nyaut. Wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru 'amalihi. Tapi lek salate kurang, lek salate elek, iso dibalik nol, ditolak kabeh amal-amal liyane, naudzubillah min. Lek salate fardu kok bolong-bolong koyok salatmu, ada pertimbangan khusus. Gusti Allah ndawuhi nduk gone malaikat-malaikat tukang hisab. Hei para malaikat, unduru li abdi. Perhatikan itu hambaku yang salatnya bolong-bolong, yang omahnya mojorejo itu. Hal tatawwa. Dene kulino nglakoni salat sunnah tak gak. Duwe tabungan salat-salat sunnah tak gak. Lek akeh tabungane salat sunnahe, tutup salat fardu yang bolong-bolong itu dengan salat-salat sunnahnya. Ngono kok diremehno. Lah nek gak salat ya gak ada dihisab. Begitu buku amal ditontok karo malaikat, dilihat salat gak ono, neraka ae suwen. Jadi masuk neraka tanpa hisab. Kok amin lho. Gak cuma masuk surga tok sing tanpa hisab. Jadi ono masuk neraka tanpa hisab. Sopo? Wong sing gak salat. Lho, sing tau gak salat embuh. Mangkane nggo latihan salate ditingkatkan kualitasnya dan diperbanyak kuantitasnya. Hitung-hitung ngadepi Ramadan yang ada amal namanya salat tarawih. Lek sampean mulai saiki sudah mengulinakan. Wis tak karepku sing ceramah aku kok. Memperbanyak salat. Engko Ramadan wis nyantai, enteng wis biasa. Wis biasa. Tapi lek saiki, mulai saiki sampean gak kulino ngakehno salat, Ramadan kaget. Semangat ya cuma rong bengi tok. Gorong azan wis berangkat nata sajadah ning baris ngarep dhewe. Sajadahe yo anyar gak tau digawe. Kaget dijak salat tarawih 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Soale ndak kulino. Tapi lek zaman wis biasa mulai saiki latihan ngadepi Ramadan. Rawatib qobliyah ba'diyah dilakoni, salat duha dilakoni, salat hajat oke, tahajud witir oke. Engko mlebu Ramadan nyantai, Bro. Udah biasa kali. Ndak kaget. Mbah ora paham modele dijak ngomong ngene. Nah, salat itu tak baleni sik. Miniatur manajemen kepribadian. Understand? Loh, gak paham. Nek aku understand, sampean ku yes ngono lho. Terutama ibu-ibu, awas kapan gak yes, tak tinggal mulih. Salat itu miniatur dari manajemen kepribadian. Understand? Makasih. Ngene lho Bu, lapor nek aku understand kok sampean yes. Iki tak sampeno nduk ndi-ndi. Soale understand itu bahasa Inggris, under karo stand. Nek diartekno under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu kudu yes. Lho kok iso miniatur manajemen kepribadian? Nggih. Nek salate sampean bener, salate sampean apik, kepribadian sampean mesti apik, akhlaknya sampean mesti apik, dibentuk melalui salat yang baik dan bener. Salat itu kan dituntut khusyuk dalam beberapa hal. Pertama, khusyuk hatinya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ku ancene abot kecuali kanggone wong-wong sing khusyuk atine. Kok wani ngarteni khusyuk atine? Soale dijelasno kaya karo ayat samarine iku. Alladzina yuhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayna. Orang-orang yang mempunyai keyakinan akan menghadap ketemu berjumpa dengan Allah. Hatine kan dadi sensitif. Terus ahli zikir ngono. Nomor loro dituntut kudu khusyuk pikirane. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Aja parek-parek salat nek kowe mendem. Kaadane oleng ora sadar sampai kowe kuwi ngerteni apa sing mbok ucapno. Berarti kon khusyuk pikirane. Akhirnya dadi ahli mikir, ahli berpikir. Terus nomor telu, kudu khusyuk sekujur tubuhnya, khusyuk seluruh organ tubuhnya, mulai ujung rambut sing bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki bahasa Inggrisnya the tungkak. Nek wis terlatih khusyuk organ-organ tubuhnya, akhirnya dadi ahli ikhtiar. Iki mulane diarani pembentukan karakter. Akhirnya yo ahli zikir, yo ahli fikir, yo ahli ikhtiar, yo takwa, yo cerdas, yo terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti pinter prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir. Yo masalah moralitas, kreativitas, kriminalitas iso ngadepi wong kolbiyah, akliyah, jasadiyahnya wis terkendali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, coba gerakan utama salat itu kan tiga. Gerakan pokoknya itu loh tiga. Berdiri, bermerkungkung, dan bernyosop. Ngadeg, rukuk, sujud. Lalu gue antarane sujud loro, gue kelebu ngadeg. Bukti nih, wong iku nek gak mampu sholat karo ngadeg, dikongkon sholat karo lunggu. Gini apa nge? Ayo saiki diangen-angen bareng-bareng. Pertama, posisi berdiri. Ketika berdiri, manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya. Ono ta, wong ojo-ojo ngadeg le dhuwur dadane timbang dase. Kepala tempatnya otak, dada tempatnya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Sampai dikek kaos sampai arek-arek. Didol ngono kuwi. Oh boten ya wis. Awas mbok pek badine tak antemi. Ya wis. Wis rungokno. Jadi rata-rata manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya, lebih tinggi otaknya daripada hatinya, lebih tinggi pikirnya daripada zikirnya, lebih dominan berpikir daripada berzikir. Lha nek sik ngene iki, durung iso dadi wong apik, durung iso dadi wong bener. Padahal manusia itu dituntut ya kudu apik, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Ayo to bro nyaut. Padahal manusia itu dituntut ya kudu apik, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Kale apik durung karuan bener, bener durung karuan apik. Ono apik tapi gak bener. Zaman wiridan ya apik, muter tasbih wer wer wer wer wer. Apik, tapi iso gak bener lekmu maca wiridan no jalan raya. Tobrok tronton gua. Ono bener tapi gak apik. Tak kon ning kancae, tekan di Mbak Tongguri. Kata nanti, kata mengarep. Bener, anten nekomburi kata mengarep. Tapi gak api, gak telno hati. Kenalan, Mbak Omay zaman di Indonesia. Alamate ngisore langit. Bener lo, tapi gak api. Wes, selama masih tinggi otaknya daripada hatinya, masih dominan fikirnya daripada zikirnya. Biasanya temperamen, emosional, mudah marah, gampang tersinggung. Dijak mesem ora kenek. Ana wong mesem persahabatan dianggap ngenyek. Apa? Celemar-celemar lambemu. Kaya apik-apik o lambe. Lambe kaya lambene sumur jeber. Untir pisan. Terusno. Kalau aku orangnya enggak kayak gitu. Aku suka positive thinking kok. Aku tuh kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dia suka sama aku. Wong kuwi nek sek dhuwur uteke timbang atine, lebih dominan fikirnya daripada zikirnya, urung iso dadi wong apik. Gampang tersinggung. Ono wong nglirik lho iso ngamuk-ngamuk. Nesu-nesu ngamuk-ngamuk ndak karo-karuan, mlaku nang simpangan mbek wong nglirik. Iso ngamuk karo dhewe. Lha apa kon lirak-lirik? Nantang ah. Colak matamu sisan. Nah terusno, colak temen. Ngamuk, padahal sing nglirik asli wong kero. Wong kero yang nglirik, gak nglirik yang ngene-ngene to matane. Mangkane terus dikongkon ruko. Nah, ketika ruko, perhatikan. Ketika ruko, kepala baleni. Ketika ruko, kepala besok masuk pagi ya, anak-anak. Jangan lupa kalau mau berangkat mandi dulu. Kalau enggak ada yang mandiin, aku mau kok mandiin kamu. Endel kabeh kok. Posisi ruko itu kepala wes sejajar dengan dada. Berarti otak seimbang dengan hati, fikir selaras dengan zikir. Kalau rukuknya bener, maka sholat kudu ditepakno, ngaji yo fikih, ra ngerti takono kiai. Bagaimana posisi rukuk yang benar membentuk sudut 90 derajat tegak lurus mulai kaki sampai the bokong tegak the bokong sampai endendas lurus. Sehingga telapak tanganmu yang bahasa Inggrisnya the epe-epe itu harus dipelekkan, dicekelkan nih loh, dicengkeremkan ke lutut, bahasa Inggrisnya the dengkul, plek nung ini akhirnya 90 derajat. Ojo salah lengkul lee sing dicekeli ndure dengkul cekelan pupu mesti nyengongok kaya garangan gue. Lene sing dicekelingi sore dengkul keliwat mesti melungker kaya terenggiling. Didudul mesti njlungup kowe. Lha wis dikai isyarat karo Gusti Allah mangkane epek-epekmu digawe dekok, dengkulmu digawe mentol. Kuwi pasangane. Dadi sing dekok-dekok iki pasangane ya sing mentol-mentol ngono kuwi. Sorry ya, sing urung tau ora usah melok guyu. Apa maneh sing urung payu? Koyok ruh-ruh wae. Wis. Berarti mulai ada keseimbangan antara fikir dengan zikir. Iki lho Bu, hikmahe lapo ya? Karo Gusti Allah wong lanang kok digathukno karo wong wedok. Kok gak wong lanang padha wong lanange? Iya, bentik. Wong wedok padha wong wedoke. Kosot. Kok gak ngono? Agar terjadi keseimbangan menjalani hidup. Mergo wis-wis. Mergo wong lanang iki luwih nggunakno pikir. Wong lanang luwih nggunakno pikiran, nek wong wedok luwih nggunakno perasaan. Makane lek gegeran sing lanang ngomongi sing wedok. Samane lho Dik wong wedok ora gelem mikir. Makane tak apa-apa ku mikir. Sing wedok piye? Iya wong lanang ancene gak ngrasakno. Lah nek wis ngrasakno ki diunggahno tekan lambe. Aku kurang apa dadi wong wedok? Aku kurang apa dadi wong wedok? Bojo-bojone sampean nduwe bojo kaya aku. Sabar, yamene tak kuat-kuatno. Ngene iki wis ngempet. Mosok yamene kok dikongkon ngalah. Terus wong rumah tangga ku yo ora ngono carane. Ya piye penake dimusyawarahno dadi wong lanang njaluk menangi dhewe. Anggite wong wedok mbok kalah-kalahan terus ngono ta piye? Mah rata terus. Malah gak sakmene wis dikeploki yo. Ya pancene ngono kuwi. Mulane kula bolak-balik pesen, "Bapak, lek dijak bantah-bantahan karo wong wedok aja ladeni. Gak kira menang sampe. Mesti jeglek sampe. Wong wedoke kamuse wake." Wong kula ya pengalaman pribadi. Nanti lah adik, wong wedok wis kata-kata wani menenge. Wis entenono sak enteke batune. Kata-kata batune entek grek saut titik ae sadaqallahul azim. Aman wis. Adik diladeni malah dadi kalah. Sak hebat-hebate wong lanang iki kalah kok karo bojo. Eklek. Sak top-tope wong lanang iki karo bojone eklek. Wong lanang kok kaku kaya apa, kenceng kaya apa, kena wong wedok lemes kok. Sak gedhe-gedhene wong lanang diuntal kok karo wong wedok. Ya tenan kowe. Guru diketak bojo kuru. Polisi getak bojo nglikasi. Dokter getak bojone melungker. Camat diketak bojo mecetat. Kiai gak apa-apa. Nggih, jujur Bu nggih. Kula niku saged ceramah niku lek ten jaba. Nek ngadepi wong sak akeh-akeh mbok puluhan ribu pokoknya njaba, aku iso ceramah. Tapi lek nang omah ngadepi bojoku ijen kon ceramah gak iso aku. Kula tak kandhani sampean, tapi aja omongno wong, awas mbok omongno wong. Awas mbok kandhakno. Eh, bojoku gak kagum blas karo ceramahku. Blas gak kagum. Sing kagum ya sampean-sampean ngono. Misale dhek kok ngambek ya. Ngondok mlaku selingkut. Mari ngono tak cegat ngarepe jret langsung tak ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam gorong mari wis diprek tinggal nyengkre. Angkane kok kiai ya bojone ngamuk ngetokno dalil percuma. Anggite wong wedok nek ngamuk kena didalili ta. Kata-kata sik wong wedok kalih wani karo lanang. Qul Allahu ta'ala Mbela. Malam bantah, rungokno iki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preketek. Ana gaene. Bojoku balas ndak kagum ambek ceramah. Sing dikagumi malah ceramahe wong liya, sing gelem dirungokno. Nek ceramahku gak gelem dhek ngrungokno. Loh, kan sering tadi puter ndok radio-radio esuk sore tangga-tangga iki kadang nyentel banter teko mayo krungu. Kula tepak ndok omah, lungguh bojoku liwat yo ngarep kono. Ceramah apa? Aku yo mok meringis ngene iki kana. Ceramah apa? Tak pikir wis mari ya urusane. Dene wis menang di metu arek pondok. Suwi ngono. Bali liwat nang ngarepku dipindho. Ceramah ngono kok dirungokno. Ngono ya wong-wong kaya do seneng ceramah apa? Aku ngono ku nyaut yo mok titik. Sing penting laris. Bon-bon. Yakin sing bengak-bengoki ra melok urun. Lah iya mangkane aku ngarani ra melok urun. Pun nyun ngapunten. Ha. Mulane lek baru seimbang antara fikir dengan zikir, ini juga belum cukup ternyata. Terus dikongkon sujud. Menyungsep and menjungkel. Lenek sujud kuwi kak dadanya lebih tinggi daripada kepalanya. Makanya wong sujud ya kudu bener posisine. Jari-jari kaki harus memancat. Menjejek. Kalau jari kaki menjejek kan nanti bokongnya menjentit. Kejunjung dhuwur. Lho kadang ono sujud nang sikile gantung ngene kok. Sikile lho digantung karo gak dipancatno. Guantung gandul-gandul akhirnya sing gandul-gandul malah telu. Rene kowe sing praktek kowe. Ana sing mek diplekno tok, yo gak bener yo. Wong sujud itu dadanya harus lebih tinggi daripada kepala, makanya sing diplekno ya epek-epek eto, ra usah sak lengene, ra usah sak sikute. Kaya nrememe kaya truwelu ngene kowe engko. Ini berarti kepala lebih rendah daripada dada, otak lebih rendah daripada hati, fikirnya lebih rendah daripada zikirnya, menonjol dan lebih dominan zikirnya daripada fikirnya. Lha mangkane wau Yai Sulaihan nak ngulangi sampean kon ngatah-ngatahaken zikir. Supaya atine sensitif. Mbah modele kaya ora paham dijak ngomong ngene. Lah wis saiki ngadepi Ramadan, muga-muga kabeh menangi Ramadan tutuk sempurna. Disyukuri Bu diparingi nikmat kesehatan kaya ngene iki. Muga-muga sehat terus sampai Ramadan. Mula aja lali Bio 7. Ikhtiar. Nanti bangane kowe gering, ayo. Aku ora nyponsorno. Yo gak promosi. Mengenalkan produk. Jadi ada jamu tetes yang anti bahan kimia. Tak jahit lambemu bisa no. Iki aman dikonsumsi, soalnya wis oleh izin teko Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Lho hati-hati lho saiki iku akeh sing berbahan kimia kuwi racun kuwi. Taman lebokno nang gone awak yo merotoli onderdilmu. Lho saiki akeh lho wong mati gara-gara keracunan obat. Bahkan jamu-jamu tradisional itu banyak yang dicampuri bahan-bahan kimia, dikei doping. Akeh kasusnya akhirnya tulang keropos lah, kena ginjel lah, jeruan lah, macem-macem. Aku mek ngeling notok lho ya. Rokok mare watuk ngono to. makmu yo gak rokok njegil watu ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nek iki meneng to Bu yo kake kesempatan to Bu jenenge sponsor kok. Iki ora usah mikir bayaran kowe. Gak mengandung bahan kimia. Lho, kuwi lho bahane, akar ilalang, jinten hitam, gambir, kulit manggis, bawang putih, tebu, bunga krisan. Wis apik. Tebu ki antepe kalbu. Mantep atine. Gak apik eleke wong ya tergantung atine kuwi. Lah zikire kanggo nuntun ati supaya dadi apik. Wis to nek lesane panjenengan kuwi nek gelem zikir, ucapane apik tumindake apik, ngono ya. Cangkemmu sing bantah ae iki lho. Kuwi angger gelem zikir, wis ora ngarah ngomong elek. Kuwi apa ya iso zikir ambek ngomong elek? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjenengan tangga ngarep omahe dudu wong kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anake sing wedok bola-bali digondoli lanangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ora anake tok wis sak mak ya selecek karo kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ora iso kok. Ana wong nyolong karo istighfar ngono kuwi. Embo. Dikongkon sing apik melalui niku. Lah engko Ramadan yo perbanyak doa, perbanyak zikir. Ramadan itu bulan sing mustajabah. Akeh-akeh wong sampeyan leh donga. Kan donga diijabahi Allah itu karena banyak faktor. Satu, faktor doanya memang yang mustajabah. Memang kahanane donga kuwi sing mustajabah. Ambok sapa wae sing maca, kapan sing diwaca donga iku mesti diijabahi Gusti Allah. Contone Ismul A'zham. Sapa wonge donga nganggo Ismul A'zham mesti diijabahi karo Gusti Allah. Dadi sing mandi kuwi dongane pancene. Doa yang dibaca itu yang mandi. Ismul A'zham. Sayangnya Ismul A'zham itu dirahasiakan oleh Allah. Engko umpama diketokno gawat. Potong ngamu gak kira gelem ikhtiar, gak kira gelem usaha. Pengen nopo Ismul A'zham dicakno mesti. Hoi. Nomor loro. Mandine donga iki mergo wonge sing donga. Kayak para nabi, para wali. Wonge sing mandi. Makane mbok donga sembarang sing diunekno. Mandi. Sing mandi ora kok kahanane donga kuwi, tapi wonge sing mandi. Makane kadang misuh lho dadi donga. Wali kok, wali tenan ora wali murid. Hakikate wonge sing mandi para nabi, para waliullah. Niku wonge sing mandi donga ya sembarangan nek donga. Nekakno udan ya tandung tandek tan susures-sures. Tanpa mendung, tanpa bledhek, tanpa lesus udan deres ngono kuwi. Pancene wonge sing mandi. Lah sampean rung tau tak critani ya. Bupati Bangkalan. Kuwi tau duwe gawe mantu, mantu bupati nang sing mantu sing duwe gawe lho bupati. Yo acara gedhen, waktu iku musim udan, bingung yo opo ngene pas wayahe gawe nang udan. Akhire sowan nggone Mbah Yai Khalil Bangkalan. Njaluk donga gawe tolak udan. Iki wayahe musim udan nang. Mbah Yai Khalil, Mbah nuwun donga. Kula niki badhe mantu supaya mboten udan. Langsung ana kertas nang ngarepe disuwek ditulisi eret-eret-eret. Wali iki ngono. Dijaluk donga ya apa sing nang ngarepe kuwi iso dadi donga. Nek leren mlebu nang jero kamar kuwi dukun. Golek kerepean kuwi. Lah nek wong mandi ya apa sing nang ngarepe kuwi langsung. Akhire Mbah Khalil nyuwek kertas nang ngarepe ditulisi eret-eret-eret dibuntel sek sek sek sek sek sek sek. Wis iki pasang nang ndhuure lawang. Aja dibuka. Acarane urung mari. Sebelum acara selesai aja dibuka. Sing ngongkon Mbah Khalil. Enggih Kiai. Pasang tenan ndukure lawang jedhok jedhok jedhok awakmu guys, subhanallah. Pas Bupati Bangkalan ku duwe gawe mantu daerah sekitar udan terus campur banyu. Udan terus ora karuan. Lah sekitar gone bupati teletik ae lho ora. Subhanallah. Bupati akhirnya penasaran. Cik mandine. Iki sing ditulis karo Mbah Khalil ki opo iki? Iki sing ditulis ki surat ikhlas ta surat gak ikhlas? Ayat kursi ta ayat meja? Penasaran. Bareng acara wis mari dibuka. Dicokoi buka tulisane. Bareng diwaca guyu bekakak. Tulisane bahasa Madura. Artine guyokno wong. Dongane palakne bupati raja. Konoane bupati kau wedi. Hotele. Lumi suwe lho kok iso dadi donga. Mergo ancene wonge sing mandi. Terus mana mandine donga iki mergo panggonan dongane, tempatnya yang mustajabah. Donga apa lek nggone panggonan sing mustajabah? Pas incer bener diijabahi Gusti Allah. Kayak sampean donga nang multazam, diijabahi Allah. Mengko-mengko iki sing ana kabeh, nduk Mekah Madinah kono ana 17 tempat yang tempat itu mustajabah. Terus sarana jamaah niku ya termasuk donga mandi. Bareng-bareng ngaji ngene iki waya mandine donga. Termasuk waktune. Bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah, iku waktu mandi-mandine donga. Makane sampeyan lek mari adzan, sak durunge iqamah, salat jamaah dikerjakan, waktu itu, waktu luang iku gawean donga, ku mandi-mandine donga. Mencini mari adzan karo ngenteni jamaah, semakin suwe dikomati, semakin suwe sholat jamaah, semakin suwe ngenteni ini, semakin seneng. Soalnya kesempatan waktu mandine donga tambah dawa. Aman gak. Ini gak nanti komat-komat iki ngenteni apa sih? Imam iki sik kelon ta. Zaman mesti ini malah seneng sampean. Malah seneng kesempatan mandine donga makin kata termasuk bulan Ramadan. Doa apa yang harus diperbanyak? Ya iku donga sing diulangno Kanjeng Nabi nika dikongkon ngakeh-ngakehno Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mbok sampean rapate nyaut tok. Karo ngakehno subuhung kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Niku sing akeh le maca niku. Kula kan nerang yo yo nerangno persiapan ngadepi Ramadan. Ramadan niku artine wulan kanggo ngobong dosa. Ramadan. Iki lek dibuka ndekone kamus iki artine panas yang membakar. Kalau bulan Ramadan artinya bulan pembakaran dosa. Dosa-dosa panjenengan dibakar entek kabeh ndekone wulan Ramadan. Makane zaman Wali Songo biyen tiap kate Ramadan iku ngekeki pepeling ndekone masyarakat. Meneh kate Ramadan, ngono ya. Iku terus do gawe colok. Bahasa Inggrisnya the oncor. Obor iki lho obor. Kok ublek. Apa wong kene lek ngarani? Oncor. Iku lho gombal mukiyo. Dimbel-mbel disunduki kayu, dikeki lengo gas. Terus diobong sampai entek dadi latu. Nah niku rak simbol pepeling anak putuku iki arep teko wulan sing ngobong dosamu ngentekno dosamu kaya iki le geni ngobong gombal colok oncor sampai entek dadi latu. Ya kuwi gambarane. Mula persiapano sing maksimal, sing tenanan. Mlebu nggone Ramadan iki engko lek ibadahmu tenanan, dosa-dosamu kobong kabeh entek dadi latu kaya dene iki lho gombal iki entek dadi latu. Pancen kiai sepuh biyen niku lek didik masyarakat, mulangi masyarakat niku ngangge pepeling-pepeling simbol-simbol kaya ngoten niku. Saniki mbuh ganti apa? Lilin. Malah mercon saiki. Saiki mercon. Ya subhanallah ya. Sudah dilarang, dilarang, dilarang dan dilarang. Tapi jenenge mercon ki ya tetep ana ae. Ora usah dikomando ki modele ya rata. Angger kate Ramadan sampai tekan riyo. Oh dodol mercon ya sak pirang-pirang sak dalan-dalan. Padahal ya wis dilarang no, iku ya bahaya. Ku ya kena dipek hikmahe. Mercon ya padha to ya. Asale kan utuh, ana sing sak lengen barang ngono kae. Nah terus disumet, sret, terus dor. Lah kuwi kan ya hancur apa? Jenenge mercon ya ngagetno ngono kuwi. Masa eneng mercon disumet kok crit. Ini mercone bojomu kuwi. Hancur berkeping-keping, dosamu ya hancur entek berkeping-keping. Tapi aku menghimbau dulur-dulur, wis gak usah dolanan mercon lah. Liane ya ini. Liane. Taman dolenan Quran ngono lho. Maksudnya dolenan Quran ya diwaca. Banter-banteran yang maca Quran ngono lho, aja banter-banteran leh nyumet mercon. Mung kurbane ya wis sak pirang-pirang lho. Lha ku embrione to kok ngono kuwi engko suwe-suwe wani ngebom barang ngono kuwi. Rungokno. Apa hasilnya? Wakeh sing karepe-arep diuncalno lho, sik nenggone tangan wis kedisian bledos. Prutul tangane, syukur. Ana sing bledos nenggone matane sampai katut bledos karo dadi picek ki wetengen ra ketok apa-apa. Syukur. Wis karoan dilarang, dilarang, dilarang ya tetep ae. Nek kene ya ngono modele. Mboten beda. Lho, wong biyen niku nek mulangi rak nganggo pepeling ngono to. Makanya satu-satunya negara di dunia ini yang masuknya Islam tidak melalui peperangan itu ya Indonesia. Beda dengan Timur Tengah, negara-negara Arab rata-rata masuknya Islam lewat perang. Karena apa? Kultur masyarakatnya berbeda. Lah Indonesia iki kultur masyarakatnya lak mantan Hindu, mantan Buddha. Jadi melalui budaya, akulturasi budaya, memadukan antara agama dengan budaya. Mbah ra nyaut sampean dijak ngomong ini kok. Lah nek Timur Tengah kono rak mantan Nasrani, mantan Yahudi, luwe ekstrim, luwe keras-keras. Yo aku sering nyontokno. Dadi kiai nang desa karo dadi kiai nang kutha, kuwi gayane beda. Soale kultur masyarakat yang dihadapi berbeda. Kiai no ranting-ranting, kiai non deso, sing dihadapi kan yo masyarakat-masyarakat deso. Paling ngadepi pertanyaan, yai sholat syukur niku ndamel kunut napa mboten? Yai zakate gabah niku pinten? Pertanyaane ra ngono-ngono to. Beda karo kiai no kota, masyarakate luwih modern. Pertanyaane yo modern. Yai bagaimana hukumnya nikah melalui internet? Yai ini jawab, gak apa-apa. Boleh yai? Boleh, tapi karena nikahnya melalui internet, nanti jimaknya juga melalui internet. Caranya yai, bluetooth. Lho kiai ini lek mbok takoni genah, jawabane genah. Tapi lek pertanyaanmu jengkelno, kiai nek jawab ya luweh jengkelno. Kadang takoni jengkelno, yai. Ngetutno mayit nang kuburan, kuwi nang ngarepe mayit utawa nang gurine mayit. Jere kiai, sing penting mayite ra mbok idek-idek. Ono wong takon, "Yai, bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita?" gitu. Yai ini jawab tergantung deloke nondi. Nek nopemean ya gak apa-apa. Nek pas dienggo karo tanggomu ya ora oleh. Wong kiai saiki kudu fleksibel kok. Ngadepi masyarakat sing macem-macem. Yai napa dalile peringatan 40 hari kematian? Katik dalil 40 dino kok. Ditakokno dalile. Padha karo apa dalile dino Rebo? Yang petang puluh dino tak kok no dalile. Wong ngeyel, kiai ini yang ngeyel. Yo kan yo kudu ono dalile tu yai. Lera ono dalile mosok kok dilakoni. Ya wes, petang puluh dino gue peringatan mati serius. Saurunge petang puluh dino gue mati eto-etoan. Mati serius sih nais petang puluh dino. Lha kok ngono? Le piye? Naf khotib sur kiamat kuwi nek wis terompete malaikat Israfil disebul ngok ajur donya wong mati kabeh engko disebul maneh nek wis 40 dino ngok urip kabeh dadi mati sing serius sih mati 40 dino kuwi mulane iki peringatan kematian oh dadi lek terompete malaikat Israfil disebul niku kiamat mati sedaya yo saniki pun disebul napa dereng urung tapi wis dimut. Lho lak guyu sampean. Lah wong trompet karo malaikat Israfil, kuwi karo Gusti Allah digawene dhisik trompete, suwe kaceke. 500.000 tahun. Trompet wis digawe, malaikat Israfil durung. Trompet wis ana sik. 500.000 tahun. Lagek Gusti Allah gawe malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil dadi, langsung dikai tugas didawi. Israfil, talem Gusti, tugasmu ngemut iki nyoh muten. Hop. Yo wis, mulai iku ya wis dimut ae, terus didawi aja disebul nek urung ana instruksi. Nggih, mantuk ngono. Engko lek wis diperintah sebul kiamat. Mulane sampean donga, muga-muga Israfil gak watuk ya. Ngeler watu orang jarak ngok ngono terus piye iso iso kiamat seprapat yo dadi mulai daerah iki jenenge ndi menengo to mulai daerah Babat ngulon aman ya Babat ngidul terus ngetan nah kene iki kiamate Le. Iya. Lah terus maneh? Nanggone Ramadan ki diwajibno poso. Sya'ban iki kudu latihan. Minimal ayyamul bid. Dina-dina putih. Dina padang bulan. Tanggal 13, 14, 15 Sya'ban disunahno poso. Latihan poso Ramadan. Syukur-syukur tambah luwe akeh maneh posone sakben iki wis kulino poso so Ramadan biasa wis kulino kok akeh-akeh lak mboten to ape poso saiki mangane nanti tutuk-tutukno mulane begitu poso kaget langsung kuru mudun 10 kilo bareng riyoyo le telung dino mundak 15 kilo. Ini poso kaitannya karo departemen perbadokan berarti. Poso ini artinya ngempet al-imsak, ngempet nafsu, menungso elek mergo nafsu. Mula Ramadan ki wayahe merangi nafsu. Musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Ingat itu. Musuh yang paling gede dudu setan, dudu iblis, tapi nafsune de nafsune. Nah, poso niku melatih keikhlasan. Soalnya poso niku ibadah sing ora kena dipamerno, tidak ada unsur riaknya. Iya lek mamerno poso. Lek ibadah liyane niku mengandung riak, iso dipamerno. Maca Quran iso dipamerno, ngelek-ngelek ben dirungokno wong akeh, ben dilem wong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iki mendayu-dayu. Sholawat iso dipamer-pamerno, sedekah iso dipamer-pamerno. Njaluk diumumno kok kate khotbah ngono iku. Ya kok akeh sedekahe semen setengah sak. ngene njaluk kwitansi teko panitia sak setempele. Zakat iso dipamerno, wiridan iso dipamerno, ngarepe wong ini muter tas wis wer. Dipentelengi karo mbok mantri. Heh. Salat iso dipamerno. Takbir digawe-gawe. Allahu akbar. Apa maneh arek nom-nom salat ngarepe calon maratua. Maca niate karo klirak-klirik calon maratua nduk mburine. Usolli. Usolli. Usolli. Ya maratua e sik gorong nyawang, balene meneh us. Usolli. Lah rukuk ya disuwe-suwe, merkungkung 36 menit. Lan jongkel ambek jengkeng-jengkeng mbuh sak suwe-suwene. Iso dipamerno maca di fase-fase ovulation. Alhamdulillah. Haji mengandung riya iso dipamerno. Ya iso wong lagi daftar wong sak kampung krungu kabeh. Ada daftare saiki lho, budale sak 20 tahun kas. Yunna kata lu ngokaji, wis mari daftar. Kapana 2047. Saiki lho wis terkenal. Halo. Halo. Mun ceramah iso dipamerno. Nu iso. Lek aku aku tak pamerno karo gak ya padha wae. Aku ya gak ngomong ya ngene iki gelem rungokno gak gelem minggato wis ngono. Wis ngene iki aku dikon jaim ngono gak. Makasih. Wong dadi kiai lho iso dipamerno. Cek diceluk kiai top macake jubah rangkep itu. Mulai udeng-udengane mulai sirah tekan sikil. Ubet-ubet kabeh. Sorban iki dawane 2750 meter. Entas bae kok wedi wong kelopo direnteng-renteng. Ya tapi lek poso, ya apa lek pamer? Ikhlas. Nanti poso niku asli ikhlas. Soale sing ngerti poso taga, ya wong sing poso dhewe karo Gusti. Bapak sama iso ae Pak bujuki bojo, bujuki anak. Bengi melu sahur, ya entek telung piring. Bareng wawan ndak kuat mlebu warung telap-telep rawon es campur wis mbuh seger. Kamu sewu sapi mule tutuk omah nang ngarepe bojo nang ngarepe anak ya macake lho macak lemes. Genteang, genteang. Ambek itu e terus. Lemes nak, nak. Bojomu ya ndak ngerti, anakmu ya ndak ngerti, engko mari ngono turu, melek-melek buka, mangan bareng bojo bareng karo anak. Rumangsane poso. Anu sing ngeruh. Iki rata-rata sing teko nduk kene iki. Poso tau nyolong muka. Sampeyan tau? Tau. Ya ora usah diceritakno lah. Melatih kejujuran, melatih keikhlasan. Dadi asli ikhlas. Padahal ibadah sing diterima karo Gusti Allah niku sing asli. Sing payu nang ngarsane Allah ku sing asli. Nek palsu ya gak payu. Barang donya sing payu ya sing asli kok. Ijazah sing payu ijazah asli, dhuwit sing payu ya dhuwit asli. Tapi ya ana sing asli gak payu, sing payu malah sing palsu. Contone untu. Untuk ini asli kok tambah gak payu ya. Sing payu sing palsu. Ana wong untune bogang. Mara nang dokter, karo dokter ditawani, tak pasangi untu asli ya. Kaget wonge. Kok gak ada, Dok? Iya, tanggoku wingi mati. Untune protol lali rung tak balekno. Saiki tak pasangi nang gonmu ya asli iki. Moh ya ngono. Heh, Bu. Bu. Ikhlas niku angel pancene. Geleki ikhlas iku angel padha karo geleki semut ireng merambat untuk nggone watu ireng wayah bengi sing peteng. Yang wangil ya, semutnya warnanya ireng merambat untuk watu ireng wayah bengi sing peteng wangil, di center lho saya gak ketok wangil, tapi ada tandane di antara tandane ikhlas itu kulino gerayang-gerayang sing ireng-ireng ketok ya. Di antara tandane ikhlas iku janji ketrima iki lho wis seneng. Wis gak mikir balesan, pokok ketrima iki lho wis seneng. Contone ibu nang anak niku ikhlas. Duwe anak cilik nang Demam. Panas iki lho, Bu. Gak kelemangan ditawani apa-apa gobek. Mangan nak nggih, gobek. Ya lho apa nak? Gobek. Lontong nak, lontong, gobek. Soto nak nggih, soto. Gobek, ya Allah, pentol nak, pentol, gobek, gobek kape, gedang goreng nak, yo gedang goreng, gobek, sosis nak, gobek, ya Allah, jalo apa to nak, kok gak gelem ngomong, soto nak, soto, Lamongan iki nak, soto nak, soto nak, gobek, gak gelem, apa nak, bubur, sentuk, bareng ditawani bubur kok sentuk, ibu langsung cerantel. Kak ceket leh gawe no bubur, ikhlas tanpa pamrih. Begitu bubur mateng, urung adem lho. Ben cepet dipangan karo anak. Ya moni, ben cepet adem. Kilo nak, bubure wis mateng nak, digawe no karo ibu. Hanya dimam nak, gede dimam ditulang. Ya alhamdulillah lego. Anak gelem nrimo bubur. Ibu lego, kuwi tandane ikhlas. Ya nak, dintekno nak nggih, dintekno. Engko nek kurang dikekno neh karo ibu, ikhlas. Mosok eneng ibu ndulang anak model ngono kuwi, dintekno. Tapi yang ngerti yo ngene iki yo dhuwit. Ibu gendeng ngono iki jane. Terus tandane ikhlas maneh? Niku gak kepingin nek amale diweruhi wong, gak kepingin nek dirungu wong. Lamun ana sing ngerti, ya sak ngerti-ngertine dhewe. Lamun ana sing krungu, sak krungu-krungune dhewe. Lamun ana sing weruh, sak weruh-weruhe dhewe. Dekne gak gawe pengumuman. Mangkane, Bu. Bu. Saman nglakoni apik kaya apa ae? Latihan ikhlas. Carane aja dikandak-kandakno, aja diketok-ketokno. Apik iku lek diketok-ketokno malah gak sida apik. Apik lek diketok-ketokno malah elek. Nggih. Wong wedok ande barang apik ngono. Nemplek dodho kiwa tengen. Dua buah akurat dan berimbang. Apik. Iku tetep apik selama disimpen rapi ndek kono dan terlindungi badan hukum disingkat BH. Ayo coba ketok-ketokno. Nempel loro nduk batuk gandul-gandul. Yo elek. Wong apik iku tanduran, apik iku bibit tanduran. Lah bibit tanduran sing apik iku sing dipendem, gak diketok-ketokno. Dipendem, kocek tukul. Bibit tanduran ya dicengki wong digandul-gandulno ngene. Yo ora tuwuh. Paham? Paham? Mulane Bu sampean tau apik kaya apa? Aja diketok-ketokno, terutama ambek bojo Bu nggih. Saman akeh amale nduk keluarga nduk rumah tangga, yo apik anjene. Ora usah diketok-ketokno nduk bojo. Cek dirasakno karo bojomu. Ana kan wong wedoki kadang-kadang apike nek diketok-ketokno sing lanang, karepe sing lanang cek tambah sayang, karepe. Padahal ngono ku kliru, kecelik sampean. Sing lanang lungguh nang riwari winduk karepe. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Barang-barangnya wong wedok kabeh. Ora nek wong wedok omah ya kaya kandang sapi. Wong lanang ngerti apa? Teko-teko mangan. Nek dhuwit ya mek titik. Lawa gak enak ya ngamuk. Ngene kita wong wedok saking-sangingane wis sabar. Pakaian kotor ya klimpruk, pakaian kotor ya klimpruk. Wong lanang ngerti apa? Karepe sing wedoki lho sing lanang diomongi ngono cek tambah sayang. Kecelik sampean. Dari sing lanang, ya Dik, ya ngremengo terus. Terus tak suwek lambemu sisan. Rupamu elek kaken cangkem. Kowe ora betah mbek aku ngomong. Karwane iki sono sing daftar iki. Kowe atok sampean ngomong ngene lho, Bu. Mas, sampean sabar ya, Mas, nduwe bojo aku. Aku gak iso bantu sampean, Mas. Iso ku yo mek ngene iki, paling-paling sampean yo payah nduwe bojo aku. Sabar, Mas, yo sepurane aku gak iso bantu sampean. Wong lanang mbok omongi ngono ndrodhok atine. Gak, Dik, gak yo payah sampean. Sampeyan ojo ngomong ngono, Dik, atiku gak kuat. Aku lho Dik kerja paling banteri 8 jam tetok omah mangan terus turu. Lah nek sampean lak 24 jam non stop mulai terbit matahari sampai terbenam mataku lho Dik. Sampean gak mandek-mandek. Pemane sampean bengi lagi nggayer, anake sing cilikku ya rewel, brangkang-brangkang-brangkang njaluk mik. Ngono ku sampean ya melek. Engko anake wis warek leh mik turu, sampean nggayer diluk ya ganti aku sing brangkang-brangkang. Bu. Bu. Nang anak yo ngono, ancane jasane sampean nang anak iku yo gedhe, sampe swarga lho nduk ngisor delamaan sikil sampean. Tapi aja atik diketok-ketokno. Lek amale sampean jasane sampean-sampean ketok-ketokno ndukone anak, malah gak sido apik. Karepe anak diomongi jasane wong tuwa, cek nurut, cek taat, kliru sampean. Nang arepe anak nang nak nak kon niku jok nakal-nakal ta nak jok wani-wani karo ibu ibu ngono perjuangane abot lho nak sik meteng kon biyen lho nak gak trimo sedina rong dina sangang wulan lebih ngono iku nak mendeh-mendeh abote ndak karuan gak kena diselehno nang bapakmu yo gak gelem genteni wis ngerti abot yo bahane sik ditambahi terus payah lho nak anggitmu ibu lek meteng ngono ku nang sehat ngono ta ya lara apa maneh lek tepak kon biyen sik bayi nyaduk nyaduk weteng ibu nyunjek nyunjek ngono iku lara lho kon kok wani-wani karo ibu lepas pas ibu nglairno kon niku nak nak rasane kaya-kaya urip kaya-kaya mati lho jarene anak lah sing ngongkon sapa aku ya ora tau pesen saleh sampean dhewe to bu bapak enak-enak turu ya sampean gugah. Sama nyawis ngerti nek batak bapak watak yang ngono digugah ya sampean malah dia kereker ya malah isin sampean namal nanti ketok-ketok no bu bu misalnya ada tamu no main sampean nah, terus tamu ki seneng aneh ngetok-ngetok nabi nyerita no api sampean ngurung ada lah gak seneng mbak aku ki asline wong apian, Mbak. Cuma yo gak pati ketara. Ngene iki tangga-tanggaku yo gak ono sing ngerti, aja sampean yo gak tak omongi, Mbak. Aku lek wis wiridan niku, Mbak, gak kaya wong. Mbuh kaya apa? Wong-wong maca selawat paling notok suwengi ping 1000, wis katok. Lek aku enggak, Mbak, 100.000 ngono ku bendino. Selawat bendino 100.000 nek aku. Mangkane, Mbak, yo tasbih kapan kecekel tanganku, rong dino wis merotoli kabeh. Jangan tak notas pendok pasar lah aku sih mbak. Makanya aku terus pesen tas pesing rodok kuat mbak. Bahannya teko rante. Cek rodok awet. Sama nak gak suwe nengkrung ngomongan. Coro mentolo nu sama nak ngomong. Yo dek tak dongak no. Rante mu cek nang cepet dadi. Kena geng rante gulumu. Lu sampean ngelakon ibadah nanti kandak-kandak no. Malah gua. Wes setengah siji. Kok lo ndek ini didelok jamu? Kok lo ini? Undanganmu ini tanggal 4, saya ingin melebut tanggal 5. Ini berarti aku ceramah rong dino. Ramadan ini ada Lailatul Qadar, disambut carane piye? Wes tomboki kabeh. Anggap mulai tanggal siji sampai Ramadan tak wilayah Lailatul Qadar kabeh wis ngono ae pesenku gumuk wonten manfaate Bu asline sik kathah sing badhe kula aturaken panitia nyun pangapunten saestu kula mandhap langsung ten mobil nyun pamit soalé kula benjing jam 6 harus sudah terbang ke Jambi estu nyun pangapunten saestu nyun pangapunten mboten ngirangi raos hormat niki keranten buru wekdal kula